Fiqi Islam. Fiqi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di pembahasan kita di kesempatan kali yang penuh barakah ini insyaallah membahas tentang salah satu salat sunnah yang muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau mukim di Madinah ataupun musafir, yakni salat witir. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menganjurkan dan menekankan umat Islam untuk menetapi, ya, mendawamkan salat witir dan tidak meninggalkannya karena alasan apapun. Tentang hukum salat witir ini, jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat salat witir ini wajib bagi siapa yang memiliki kebiasaan qiyamul lail. Jadi hukumnya tetap sunnah muakkadah, tapi barang siapa yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail wajib ditutup dengan salat witir. Tapi yang jelas mayoritas ulama berpendapat salat witir adalah sunnah muakkadah. Ini salat sunnah yang sangat ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang mulia. Nah, tentang waktunya, ya. Waktu salat witir ini adalah antara salat isya hingga terbit fajar. Jadi setelah seorang selesai salat isya dan salat sunnah 2 rakaat ba'diyah, maka mulai dari sinilah waktu salat witir hingga terbit fajar shadiq, itu datangnya waktu subuh. Kemudian anjuran, ya, beberapa anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang menganjurkan salat witir, ya. Pertama, sebuah hadis yang sahih tetapi mauquf kepada Abu Ayyub, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-witru haqq, faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi wahidatin falyaf'al. Witir itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar. Barang siapa yang suka untuk salat witir dengan 5 rakaat, maka hendak dilakukan, silakan, ya. Siapa yang ingin salat witir 5 rakaat, silakan. Dan siapa yang ingin salat witir 3 rakaat, silakan, lakukan, ya. Dan siapa yang ingin melaksanakan witir 1 rakaat, maka hendaknya dia lakukan, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dan yang sahih hadis ini adalah mauquf, yakni dari perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, hadis marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikanlah penutup salat malam kalian adalah witir, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga perintah beliau, "Autiru qabla an tusbihu." Laksanakanlah witir sebelum datang waktu subuh, ya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Adapun waktu yang mustahab, ya, waktunya yang paling disukai, yang paling baik adalah di akhir malam, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Min kulli al-laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal al-lail wa awsatihi wa akhirih, fantaha witruhu ila as-sahar." Dari setiap malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan witir dari awalnya, dari awal malam, dari di pertengahannya dan di akhirnya. Kemudian witir beliau berakhir pada waktu sahar, ya, waktu sahur. Kemudian disunahkan salat witir ini dijadikan sebagai penutup salat malam, sebagaimana hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat witir, ya, dan ini hukumnya mustahab, ini dianjurkan. Ya. Kemudian jika seseorang percaya, ini yakin akan bangun di akhir malam, maka disunahkan untuk mengakhirkan witir hingga akhir malam. Tapi barang siapa yang khawatir tidak terbangun di malam hari, maka hendaknya melaksanakan witir di awal malam, yakni sebelum tidur. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail falyutir min awwalihi wal yarqud." وَمَنْ طَمَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ صَلَاتَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلْ. Barang siapa di antara kalian yang khawatir tidak akan terbangun di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakan witir di awal malam, lalu tidur. Dan siapa yang berharap kuat di antara kalian untuk dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya melaksanakan witir di akhir malam. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu dihadiri, yakni dihadiri oleh para malaikat. Fadzalika afdal, dan itulah yang lebih afdal, lebih utama. Hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Mata tutir?" Ya. Kapan kau melaksanakan witir? Maka Abu Bakar menjawab, "Saya salat witir dahulu, kemudian tidur." Ya. Saya jalankan salat witir dahulu, kemudian tidur. Lalu beliau alaihi salatu wassalam bertanya kepada Umar, "Mata tutir? Kapankah engkau melaksanakan witir?" Maka Umar menjawab, "Saya tidur terlebih dahulu, kemudian witir." Maka beliau bersabda kepada Siddiq radhiyallahu anhu, "Akhadhta bil hazm aw al wathiqah?" Wa qala li Umar, "Akhadhta bil quwwah?" Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Engkau telah mengambil yang tegas atau yang pasti," ya. Kemudian beliau berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Akhadhta bil quwwah?" Engkau telah mengambil yang kuat, ya. Engkau telah melaksanakan yang kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih.